Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja, dimanapun antum berada, demikian pula kaum muslimin, para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali insyaallah dalam kebaikan, dalam suasana iman, dalam semangat untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian kita, membahas pembahasan yang sangat penting dan bermanfaat, kewajiban utama setiap muslim. Dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ar-Risalatu Tabukiyah, pembahasan yang menyangkut kebaikan iman seorang hamba yang terus insyaallah berusaha kita paparkan melalui penjelasan beliau dalam kitab ini. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saat ini masih melanjutkan kembali pembahasan tentang hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata di pertemuan yang lalu telah kita bahas hijrah ini hanya sekedar yang nampak saat ini, hanya rambu-rambunya yang jelas, tapi sedikit orang-orang yang mau menempuhnya. Banyak orang-orang yang berpaling darinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ittiba'us sunnah dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya, itu sangat sedikit orang-orang yang meminatinya. Kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dan dimudahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Nah, sekarang saat ini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita akan lihat pembahasan mengenai makna batasan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada pembahasan haddul hijrati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, batasan dan makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat penjelasan dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Fahaddu hadhihi al-hijrati safarul fikri fi kulli mas'alatin min masailil imani wa nazilatin min nawazilil qulubi wa hadithatin min hawadithil ahkami ila ma'danil huda wa manba'in nuril mutalaqqa min fami sadiqil masduq alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka batasan hijrah ini, yaitu hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengertian hijrah ini, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya adalah safarul fikr, perjalanan pikiran manusia. Ya, safarnya pikiran manusia dalam semua masalah iman yang dilaluinya, dalam semua peristiwa-peristiwa hati yang dialaminya, semua amalan-amalan hati yang ingin diperbaikinya, yang ingin dihidupkan pada dirinya, dan semua peristiwa-peristiwa hukum, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ahkam, hukum-hukum dalam Islam, ya, maka pikirannya dijadikan selalu berjalan menuju kepada ma'danil huda, sumber petunjuk, dan mata air cahaya. Mata air cahaya yang diambil dari lisan Nabi yang mulia As-Sadiqil Masduq, yang benar dan dibenarkan, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, pemikiran kita selalu diarahkan kepada petunjuk Nabi SAW untuk berpegang teguh kepadanya dalam semua masalah yang kita lalui. Baik itu masalah iman, masalah akidah tauhid, tentu ini yang paling penting dalam urusan agama. Masalah perbaikan hati, pensucian jiwa. Masalah yang berhubungan dengan pemutusan hukum dalam masalah-masalah pengamalan agama. Masalah fikih, masalah ibadah, masalah tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemikiran kita selalu diarahkan untuk bersafar ke arah petunjuk, ke sumber kebenaran yang hanya ada pada petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uktub walladhi nafsi biyadih ma kharaja minni illa haqqun. Tulislah hadis-hadis yang aku ucapkan. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah keluar dari diriku, tidaklah keluar dari lisanku, kecuali kebenaran semata-mata. Jadi hijrah kepada Rasulullah SAW dibuktikan dengan apa? Memurnikan ittiba. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai acuan, sebagai tempat kembali, sebagai pemutus dalam semua masalah yang kita hadapi. Masalah iman, apa dalilnya sehingga kita lakukan. Masalah perbaikan hati, tidak boleh hanya kita bersandar kepada pemikiran atau perasaan kita, tapi apa dalilnya, itulah yang kita lakukan, dan itulah yang kita yakini terbaik untuk menguatkan iman kita. Masalah hukum, pembahasan masalah fikih, pengamalan ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, itulah yang harusnya kita ikuti. Baik. Fakullu mas'alatin tala'at 'alaiha syamsu risalatihi wa illa fakdzib biha. Baik. Ya, kita baca bersama-sama yang ada di layar televisi, ya. Jazakumullahu khairan para ikhwah yang memudahkan kita untuk bisa membaca langsung kitab ini melalui layar televisi Roja. Ya. Kita baca di sini. Kita perhatikan. Fakullu mas'alatin tala'at 'alaiha syamsu risalatihi wa illa fakdzif biha fi biharidh dhulumat. Maka semua masalah yang kita lalui dalam urusan agama, tentu saja semua masalah yang kita lalui yang disinari, yang disinari dengan matahari kenabian, matahari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua masalah yang disinari dengan cahaya sunnah yang ada dalilnya dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illa faqdhif biha, kalau tidak demikian maka lemparkanlah masalah tersebut ke dalam lautan kegelapan. Semua masalah yang kita hadapi dalam urusan agama, kalau ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, itulah petunjuk, itulah kebaikan, itulah sebab yang menambah iman. Kalau tidak, maka itu adalah kejahilan, kebodohan. Sebanyak apapun orang yang melakukannya, siapapun yang melakukannya dan mengatakannya, setinggi apapun kedudukan orang yang mengucapkannya, semua masalah yang ada cahaya sunnah Rasulullah SAW yang menyinarinya, yakni ada dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang mendukungnya, maka itulah petunjuk kebaikan. Wa illa, kalau tidak demikian, maka lemparkanlah, ya, masalah tersebut, pendapat tersebut, lemparkanlah di dalam lautan-lautan kegelapan, tidak ada manfaatnya dan tidak akan menambah keimanan. Ini prinsipnya orang yang ingin memurnikan hijrahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syahidin adallahu hadzal zakiyus shadiq. Wa kullu syahidin adallahu hadzal zakiyus shadiq. Wa illa fa'uddahu min ahli raibi wat tuhamat. Semua saksi pendukung, semua saksi atau pendukung yang diakui keadilannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muzakki shadiq, pembenar yang ya, pembenar yang jujur, al-muzakki, pemberi rekomendasi yang jujur, yang benar, maka inilah saksi dan bukti yang bisa diterima. Wa illa, kalau tidak demikian, maka anggaplah atau hitunglah orang tersebut, saksi tersebut, termasuk orang-orang yang ahlul raib, orang-orang yang meragukan, orang-orang yang pantas tertuduh, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Maksudnya, siapapun yang kita jadikan sebagai pegangan dalam ucapannya, kita anggap sebagai bukti untuk kita benarkan dalam dalam pendapatnya, dalam penjelasannya ketika menjelaskan tentang urusan agama kita, apalagi urusan akidah kita. Kalau ternyata ucapannya tersebut ada bukti, ada dalil yang mendukung, yang dibenarkan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muzakki, yang dibenarkan dalam memberikan rekomendasi, maka inilah yang kita ikuti, inilah yang kita terima pendapat tersebut. Kalau tidak demikian, siapapun yang berpendapat tanpa ada dukungan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masukkanlah orang yang berpendapat tersebut yang tanpa dukungan dari sunnah tadi, min ahli raib, dari orang-orang yang meragukan, orang-orang yang tertuduh, orang-orang yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Fahadha huwa haddu hadhil hijrah, inilah batasan hijrah ini, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, demikian pula para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Belajar tentang hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memurnikan tauhid, tauhidul ibadah, dan memurnikan tauhidul mutaba'ah, ya, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukannya, dan kemudian ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencari petunjuk selain petunjuk beliau. Ini yang kita dapatkan dalam kajian-kajian sunnah, kajian-kajian para ustadz kita, alhamdulillah. Ternyata ini pelajaran untuk memurnikan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang merupakan hijrah yang paling wajib setiap saat dan setiap waktu dilakukan, harus. Jadi kajian-kajian ini manfaatnya untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan hijrah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi pembahasan masalah akidah, masalah tauhid, pembahasan tentang iman, pembahasan tentang mengenal kemahaindahan Allah ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, pembahasan tentang syirik untuk kita jauhi, pemurnian iman, kemudian pembahasan tentang hukum-hukum ibadah yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ini tidak lain tujuannya adalah untuk memurnikan hijrah kita. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk menguatkan iman kita. Yang tidak akan mungkin iman kita akan sempurna tanpa melakukan hal ini. Oleh karena itu, harusnya ini adalah kesempatan kita mengambil kebaikan sebesar-besarnya. Jangan lewatkan dalam hidup kita untuk selalu mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaji berdasarkan pemahaman para sahabat, para ulama salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah batasan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban utama setiap muslim subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kata beliau menjelaskan lebih lanjut tentang rincian makna hijrah ini. Beliau berkata, Fama lil mukimi fi madinati tab'ihi wa awa'idihi al-qatini fi dari murabbahu wa maulidihi al-qaili inna ala tariqati abaina salikun wa inna bihablihim mustamsikun wa inna ala atharihim muqtadun wa ma li hadhihi al-hijrah qad alqa kullahu alaihim. Ya, kalau dalam cetakan yang ada di pada saya, wa ma li hadhihi al-hijrati allati kallat alaihim wastanada fi ma'rifati tariqi najatihi wa falahihi ilaihim mu'tadhiran bi anna ra'yahum khairun min ra'yihi li nafsihi mu'tadhiran bi anna ra'yahum lahu khairun min ra'yihi li nafsihi wa anna dhununahum wa ara'ahum awthaku min dhannihi wa hadasihi. Beliau berkata selanjutnya, fama lil mukimi maka tidaklah bagi orang yang bagi seseorang yang tinggal di tempat asalnya, tempat yang terbiasa ditinggalinya. Al-Qatini, orang yang berdiam di negeri tempat dia tumbuh, tempat dia lahir, ya, yang kemudian dia mengatakan, ana ala tariqati, inna ala tariqati. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kami, ya, menempuh jalan yang ditempuh oleh nenek moyang kami. Dan sesungguhnya kami hanya berpegang dengan tali yang mereka pegang. Kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Wa ma li hadhihi al-hijrah? Ya. Apa arti hijrah ini baginya? Yang mana hijrah seperti ini memberatkan bagi dirinya? Ya, yang kemudian dia hanya bersandar menyandarkan keselamatan dan keberuntungan dirinya dengan jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya. Dia menganggap keselamatan itu adalah dengan bersandar kepada pemahaman nenek moyangnya, kakek-kakeknya atau orang tuanya. Mu'tadhiran, dengan dia menyebutkan alasan bahwa pendapat mereka itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan persangkaan mereka, pikiran-pikiran mereka lebih dipercaya olehnya, ya, lebih dipercaya olehnya dan lebih dijadikan sebagai sesuatu yang benar menurutnya. Maksudnya, hijrah seperti ini yang benar, hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan mungkin bisa diterima, apalagi bisa diamalkan oleh orang-orang yang hanya terkungkung kepada sikap fanatiknya, kepada pemikirannya sendiri, kepada apa yang dibawa oleh guru-guru yang dikaguminya, tanpa mau lihat kepada dalil, tidak mau kembali rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada warisan dari orang-orang tuanya atau nenek moyangnya, yang kemudian dia merasa cukup dan menjadikan itulah jalan keselamatan. Setiap hamba, dia mengetahui dirinya penuh dengan kekurangan. Manusia, seluas apapun ilmunya, dia mesti ada salahnya. Makanya kita punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang akan menjadi rujukan kita ketika kita menghadapi perbedaan pendapat atau menghadapi sesuatu yang dikritik pada diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Nanti akan ada pembahasannya. Maka sungguh demi Rabbmu, mereka beriman dengan benar sampai mereka menjadikan kamu hakim pemutus, wahai Rasulullah, dalam persengketaan atau perbedaan pendapat di kalangan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kembali kepada sekedar banyaknya pendukung, bukan kembali kepada sekedar pandainya berbicara atau berkomentar, bukan kembali kepada hanya sekedar kepandaian berkata-kata, apa dalilnya, apa rujukannya, mana buku atau penjelasan, nukilan dari para ulama salaf yang membuktikan benarnya ucapan tersebut. Inilah ukurannya. Dan Rasulnya tidak hanya berpegang dengan kebiasaan-kebiasaan kita, apa yang sudah kita lakukan tidak ada jaminannya, kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Ketika ada kritikan, kita lihat dalil dari kritikan tersebut, apa sandarannya, untuk kemudian kita merujuk, kita kembali kepada kebenaran, kapanpun kita dapati kebenaran tersebut selama ada dalilnya. Para ulama salaf mengatakan apa? Duru ma'as sunnati haitsu darat. Beredarlah kamu bersama sunnah dimanapun dia berada. Ikutilah kemanapun ada sunnah yang menjelaskan untuk kamu rubah pendapatmu jika ada yang bertentangan dengan sunnah tersebut. Nah, tips selanjutnya, beliau berkata, walau futtishat atau walau fattashta an masdari maksudi hadhil kalimati lawajattaha sadiratan anil ikhladi ilal ardil batalati mutawallidatan bainal kasali wa zaujihil malalah. Seandainya ucapan di atas tadi, seandainya kamu mau meneliti sumber dari ucapan di atas tadi, kamu teliti apa sebabnya mereka mengatakan seperti ini. Ketika diajak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kenapa kok dia beralasan, kami ini sudah terbiasa mengikuti pendapat-pendapat dari guru-guru kami atau pendahulu-pendahulu kami, nenek moyang kami. Seandainya kamu mau teliti tentang sumber ya, tujuan dari kalimat ini, kamu akan dapati ternyata kalimat ini bersumber dari al-ikhlad ila ardil batalah. Bersumber dari prinsip mempertahankan batalah, ya, kemalasan. Mempertahankan kemalasan. Mutawallidatan, lahirnya dari, ya, penggabungan antara sikap malas dan bosan. Malalah, kejenuhan. Jenuh untuk belajar. Tidak merasakan nikmat dalam menuntut ilmu. Hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah diketahui. Tidak mau menerima pendapat, meskipun yang mengkritiknya adalah orang yang membawakan dalil, membawakan keterangan dan hujjah, argumentasi yang kuat. Tidak mau mengakui tentang keterbatasan ilmunya atau ketidaktahuan dirinya. Ini yang menjadi masalah. Inilah orang-orang yang akan terhalangi dari hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan semua kaum muslimin dari keburukan-keburukan seperti ini. Wal maksud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wal maksud, maka kesimpulannya, anna hadhil hijrata fardun ala kulli muslim. Hijrah ini wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Hijrah ini, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap muslim, fardu ainin, dalam semua waktu, semua keadaan. Tidak hanya dilakukan sekali kemudian berhenti, tidak. Setiap saat kita harus melakukan ini. Dalam semua perkara agama yang kita hadapi, setelah kita jadikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata tujuan kita, sembahan kita, tempat bersandar kita, satu-satunya tempat kita mencintai, takut dan berharap tidak menyekutukannya dengan makhluk, Dan kemudian dalam pengamalan agama ini hanya semata-mata kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan ibadah kita yang lahir maupun batin. Jadi kata beliau, wal maksud, kesimpulannya, sesungguhnya hijrah ini adalah wajib bagi setiap muslim. Wahiyya muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan ini merupakan konsekuensi utama, konsekuensi inti, kandungan inti dari syahadat, persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Kama annal hijratal ula muqtada syahadati alla ilaha illallah, sebagaimana hijrah yang pertama ini yang merupakan muqtada, konsekuensi utama, makna inti daripada syahadat, persaksian kita la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang benar yang disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan tidak ada sekutu baginya. Inilah makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ternyata kembali kepada dua kalimat syahadat lagi, sebagaimana yang sudah sering kita nukilkan, bahkan kita baca di dalam kitab Al-Ubudiyah sebelum kita membahas kitab Risalah Tabuqiyah. Di situ ada nukilan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau kita masih ingat. Jima'uddin aslan, terhimpunnya agama ini dalam dua pokok utama. Alla yu'bada pertama, tidak boleh kita beribadah, memurnikan penghambaan diri kita kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Yang kedua, wala na'budahu illa bima syara', la na'budahu bil bid'ah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan bid'ah. Inilah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ternyata ini merupakan kesimpulan dari Islam secara keseluruhan. Baik. Ada nukilan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Madarijus Salikin ketika menjelaskan ini. Ya, tentang perincian dari makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah taala saya nukilkan di sini berkata, "Fahadhal ilmu safil mutalaqqa min mishkatil wahyi wan nubuwati yuhadzibu sahibahu lisuluki tariqil ubudiyah." Maka ilmu yang murni yang bersumber dari cahaya wahyu, cahaya kenabian, inilah yang akan meluruskan akhlak, tingkah laku seorang hamba untuk menempuh jalan ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari yang namanya penghambaan diri kepada Allah, ta'addubu bi adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, wa tahkimuhu batinan wa zahiran, wal wuqufu ma'ahu haitsu waqafa bika, fataj'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka syaikhan wa imaman wa qudwatan wa hakiman, wa tu'al karim fatujibuhu idza da'aka, wa taqifu ma'ahu idza stawqafaka, wa tasiru idza sara bika, wa taqilu idza qala, wa tanzilu idza nazala, wa taghdhabu li ghadabihi, wa tarda li ridahu, wa idza akhbaraka an shay'in anzalatahu manzilata ma tarahu bi 'ainika, wa idza akhbaraka 'anillahi bi khabarin anzaltahu manzilata ma tasma'uhu minallahi bi udhunika. Kata beliau, hakikat daripada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, adalah ta'adub, beradab, berakhlak sebagaimana adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Ibadah kepada Allah mengikuti sunnah, keikhlasan di hati mengikuti sunnah, cinta, takut, dan berharap mengikuti sunnah, kemudian prakteknya dalam amalan zahir juga seperti itu. Wa tahkimu, selalu mengembalikan hukum, berhukum kepada beliau, berhukum kepada sunnah beliau, lahir dan batin. Wal wukuf ma'ahu, dan berhenti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadamu untuk berhenti. Maka engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gurumu, syekhmu, sebagai ustadmu, imammu, panutanmu, penhakim yang memutuskan urusanmu. Engkau mengikatkan hatimu dengan hati beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau menjawab seruannya ketika dia memanggilmu. Berhenti ketika dia menyuruhmu berhenti. Berjalan ketika dia menyuruhmu berjalan. Takilu idza qala. Beristirahat ketika dia beristirahat. Mampir atau singgah ketika dia singgah. Kamu marah ketika Rasulullah SAW marah dan ridho kepada hal-hal yang diridhoinya. Kalau dia memberitakan kepadamu tentang sesuatu, perkara yang gaib, kamu tempatkan itu seperti sesuatu yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Jika dia memberitakan tentang Allah dengan satu berita, kamu tempatkan berita itu seperti sesuatu yang kamu dengarkan dari Allah langsung dengan telingamu. Inilah kesimpulannya. Kata beliau, wabil jumlah, kesimpulannya apa? Fataja'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam syaikhaka wa ustadzaka wa muallimaka wa murabbiyaka wa muaddibaka wa tuskitul wasa'ita bainaka wa bainahu illa fit tabligh. Kama tuskitul wasaila bainaka wa bainal mursil fil ubudiyati wa la tuthbitu wasatatan illa wusul amrihi wa nahyihi wa risalatihi ilaih. Kesimpulannya, ya, wabil jumlah kesimpulannya kata beliau, engkau harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai syekhmu, gurumu, sebagai ustadmu, pengajarmu, pendidikmu, yang mengajarkan adab kepadamu. Maka kamu harus menggugurkan, menghilangkan semua perantara antara dirimu dengan Rasulullah SAW. Yakni tidak ada panutan lain selain mengikuti beliau. Panutan lain hanya kita ikuti kalau mengajarkan petunjuk beliau. Illa fi tabligh, kecuali dalam menyampaikan petunjuk. Ya. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak langsung bertemu dengan beliau. Sebagaimana kamu menghilangkan perantara antara dirimu dengan al-mursil, dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita menetapkan adanya perantara kecuali untuk mengenal perintah dan larangannya. Mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita butuh perantara, yakni kita mengenal petunjuk Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat, untuk kita mengenal hukum-hukum Allah karena kita tidak langsung menerimanya, tapi kita mesti membacanya dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis yang sahih, kemudian dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah yang kita butuhkan. Jadi dalam beribadah kepada Allah kita tidak boleh menjadikan perantara dalam cinta, takut, berharap, meminta, dan semua penghambaan diri lahir dan batin. Kita hanya butuh agar kita mengenal hukum Allah dan petunjuknya, karena kita tidak bisa langsung, ya. Kita butuhkan sebab atau penjelasan dari para ulama yang menjelaskan masalah ini agar kita mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena keterbatasan kita. Makanya kalau orang yang sudah punya ilmu dan dia paham tentang agama ini secara mendalam, dia bisa langsung memahami ayat Al-Quran sesuai dengan ilmu yang dimilikinya untuk mengambil kesimpulan, dan dengan itu dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak butuh perantara. Ya, kita tidak butuh harus orang dulu mengamalkan baru kita amalkan, tidak. Selama dalilnya kuat, penjelasan para ulama jelas menjelaskan hal ini, maka sampai pun ada orang yang, ya, kita tidak mengenal ada orang yang mengamalkan kalau hadisnya sahih, kalau keterangannya sudah benar, bahwa beginilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jelas itu menunjukkan perintah beliau, maka kita mengikutinya sebagai wujud bahwa kita, ya, sebagai bukti bahwa kita benar-benar memurnikan ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ini sebagai ciri-ciri orang yang hatinya bersih, imannya benar. Sampai-sampai beliau menyebutkan tentang kisahnya siapa? Imam Ishaq ibnu Rahuya. Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad ya, ibnu yang terkenal dengan Ishaq ibnu Rahuya, yang disebut sebagai imam besar, yang merupakan qarin ya, teman sejawatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, disebutkan ilmunya setingkat dengan beliau dan termasuk guru utamanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Pernah beliau ditanya tentang satu masalah dalam urusan agama, beliau jawab dengan dalil. Ternyata si penanya ini kemudian mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yakulu bimithli ma takul. Ya, sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga berpendapat seperti pendapatmu. Apa kata Ishaq ibn Rahuya rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, ba ma dhonantu anna ahadan yuwafikuni ala dhalik. Aku tidak pernah menyangka, ya, ada seorang pun yang sependapat denganku dalam masalah ini. Apa komentar Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Bahwa ucapan Ishaq ibn Rahuya ini menunjukkan dia setelah mengetahui kebenaran, dia tidak butuh ada dukungan dari siapapun. Karena sahih hadisnya. Ini merupakan petunjuk, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa mengamalkannya, untuk tenang hati kita mengikutinya, tidak perlu dukungan dari siapapun. Ini menunjukkan hatinya kuat dengan iman. Inilah orang yang ahli ittiba yang sesungguhnya. Ketika dia menemukan dalil, mengetahui kebenaran dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak butuh pendukung. Banyak orang, bahkan satu atau dua orang pun dia tidak butuh. Karena dia telah menjadi tenang ketika mengetahui dalil itu adalah sahih, benar-benar bersumber dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim selanjutnya, masih dalam ucapan yang tadi, wa hadhani tajridani huma haqiqatu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua sikap pemurnian ini, memurnikan ibadah kepada Allah semata-mata dan memurnikan ittiba, ya, sikap kita selalu ikut hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah hakikat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan hakikat dari syahadat dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kata beliau di beberapa apa ini baris selanjutnya, wabil jumlah fattariqu masdudatun illa ala man iktafa athara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam waqtada bihi fi zahiri wa batinihi. Kata beliau, kesimpulannya, maka semua jalan yang menuju kepada ridha Allah akan tertutup, tidak akan terbuka kecuali bagi, hanya bagi orang yang mau mengikuti jejak-jejak petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk beliau lahir dan batin. Subhanallah. Ini bukan perkara yang mudah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Ini bukan jalan yang mudah. Kalau Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan seperti ini, bahwa ini adalah jalan yang banyak manusia berpaling darinya, khususnya ketika menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Kalau bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan mereka ini sebagai orang yang asing, ghuraba. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahkan mereka asing di kalangan penuntut ilmu karena tujuannya beda. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang bisa melakukan kalau secara penampilan lahir, tapi hakikat pada batinnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cinta, takut dan berharap, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau rujuk kepada kebenaran ketika jelas di hadapannya. Ini hanya sedikit orang-orang yang bisa melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bersabar dalam mengikuti petunjuk-petunjuk kebaikan yang diturunkan dalam agamanya. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, kelanjutan dari kitab yang kita baca ya, Risalah At-Tabuki ya. Beliau selanjutnya berkata, wa an hatainil hijrataini yus'alu kullu 'abdin yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati wa fil barzakhi wa yutalabu biha fid dunya wa daril barzakhi wa daril qarar. Dan tentang dua hijrah inilah. masing-masing hamba, semua manusia akan ditanya pada hari kiamat. Akan ditanya tentangnya di alam barzah, di alam kubur, dan yuto menunaikannya di dunia, di alam kubur, dan di negeri akhirat nanti. Tentang hal ini, kita akan ditanyakan. Inilah kesimpulan dari semua pertanyaan yang akan diajukan di hadapan manusia, diajukan kepada manusia ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat di sini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan pernyataan dari Imam Besar Ahlu Sunnah dari kalangan Tabi'in, yaitu Imam Qatada Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Ya, seorang imam besar yang merupakan perawi hadis yang sangat terkenal, yang sangat kuat, dan juga seorang ulama yang dikenal sebagai ahlu tafsir dari kalangan Tabi'in. Qatada Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dibawakan di sini, qala Qatadah, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua kalimat kesimpulan. Dua kalimat yang akan ditanya tentangnya, akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya semua jin dan manusia dari yang paling awal sampai terakhir hidup di dunia ini. Apa itu dua kalimat? Madza kuntum ta'budun. Yang pertama, apa yang kalian sembah di dunia? Bagaimana kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kalian jadikan sembahan di dunia ini? Dan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin. Dan bagaimana kalian menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam? Dua pertanyaan. Pertama tentang tauhidul ibadah, yang kedua tentang tauhidul mutaba' atau tauhidul ittiba'. Ini dua kalimat kesimpulannya. Ya, pertama tentang kandungan dari syahadat la ilaha illallah, yang kedua tentang kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Semua umat akan ditanyakan, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Bagaimana kalian memurnikan tauhid? Yang kedua, bagaimana kalian menjawab seruan nabi yang diutus kepadamu? Inilah kesimpulannya. Oleh karena itulah, ya, disebutkan di sini bahwa ucapan Qatadah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau dari Abul Aliyah. Ya, ada penisbatan ini dikatakan dari ucapannya Imam Abul Aliyah dari kalangan Tabi'in. Ada juga dinisbatkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitab Ighathatul Lahfan kepada Qatadah. Makanya ini kesimpulan yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggambarkan kepada kita bahwa dua kalimat ini, ya, dua kalimat tauhid, kenapa dia menjadi landasan Islam, hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hijrah kepada Rasul-Nya, kenapa menjadi kewajiban yang utama yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam semua hidupnya, ya, karena ternyata dua kalimat inilah kesimpulan dari pertanggungjawaban manusia di dunia dan di akhirat nanti. Kata beliau selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wahatanil kalimatani huma madmunus syahadatain. Dan dua kalimat inilah, ya, dua kalimat inilah yang menjadi kandungan inti dari dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna muhammadan rasulullah, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah semata-mata, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, a'azzakumullah. Jadi inilah kesimpulan dari makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Insyaallah akan ada keterangan selanjutnya nanti mengenai dalil-dalil serta penjabaran dari makna hijrah ini, supaya benar-benar kita wujudkan pada diri kita. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Untuk kesempatan kali ini kami cukupkan dengan pembahasan yang tadi kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa memurnikan dua inti dari landasan Islam yang utama tadi, dua hijrah, ya, ini hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan makna seperti yang sudah kita jelaskan. Demikian kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Namun Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fi atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwat al-Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kita akan ikuti sesi terinteraktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kami angkat melalui line telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muazim dari Tanjung Enim Ustaz. Iya, silakan Muazim. Mau nanya Ustaz. Insyaallah dari tahun 2007 saya sudah mempelajari yang ibadah yang sunnah, katakanlah begitu Ustaz. Alhamdulillah. Dan yang ingin kami tanyakan ke Ustaz itu begini Ustaz. Saya dari tahun 2007 sudah mempelajari ibadah-ibadah yang sunnah. Saya sudah ikuti kajian-kajian yang sunnah seminggu sekali, terus mendengar TV Roja, Insan dan lain sebagainya Ustaz, yang sunnah maksudnya. Terus saya juga sudah beli buku banyak, saya coba baca-baca karangan dari orang Timur Tengah tapi yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah saya ketahui, saya sampaikan kepada teman, kepada keluarga, itu apakah boleh Ustaz? Karena ada yang bilang katanya hati-hati untuk menyampaikan, kalau kita bukan ahlinya nggak boleh menyampaikan hal-hal yang sunnah begitu Ustaz. Lalu begini Ustaz, mengenai sholat, yang saya baca itu, yang saya sering saya dengar bahwa setelah ruku kita bangkit itu tangannya boleh lurus, boleh bersedekap. Sebetulnya yang kuat yang mana Ustaz? Ya, lalu mengenai jari pada saat tahiyat itu, baik, apakah cukup digerakkan atau boleh diam saja Ustaz? Itu aja mengenai kain kafan Ustaz. Baik Ibu, cukup Ibu ya. Maaf Ibu, cukup sekian Bu ya. Cukup, terima kasih Ibu Azim. Cukup banyak pertanyaannya, sudah 3 pertanyaan. Mungkin Ustaz akan menjawab salah satunya saja. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari ibu yang ada di mana tadi, Tanjung Enim ya, di Sumatera ya. Barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan ibu dan keluarga serta kita semua untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita. Tadi pertanyaan yang pertama adalah ibu ini sudah berusaha untuk belajar, mendengarkan kajian, kemudian dia menyampaikan kepada keluarganya atau teman-temannya atau orang yang dia bisa ajak untuk mengikuti kebaikan. Jawabannya boleh. Memang betul kita diperintahkan untuk hati-hati dalam menyampaikan. Maksudnya jangan menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu ilmu tentangnya. Jadi kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita dengarkan atau kita baca, atau kita tanyakan kepada ustadz misalnya. Itu boleh. Kita sampaikan apa adanya, jangan kita dari pikiran kita. Kadang-kadang orang kalau sudah menyampaikan sesuatu, ada yang tanya, dia berani berpendapat. Nah ini yang salah. Kalau dia bukan ahlinya, jangan menyampaikan pendapatnya. Cukup dia nukilkan, misalnya ada yang bertanya, oh ada pendapat seperti ini dari Syekh Ibnu Baz atau Syekh Ibnu Utsaimin, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan seperti ini, dalilnya seperti ini. Sudah, alhamdulillah. Dia telah menukil dari keterangan yang memang ahli dalam menyampaikan hal tersebut. Oh, ini ada Syekh Al-Albani mengatakan ini ada hadis yang sahih menunjukkan pendapat ini yang kuat. Boleh. Kita bawakan pendapat dari para ulama tersebut, ya. Kalau ada pertanyaan yang misalnya di luar dari pengetahuan kita, jangan kita pakai pendapat kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mengenai masalah bangkit dari rukuk ketika i'tidal. Kita ketahui ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya, para ulama besar kita. Misalnya pendapat dari Syekh bin Baz dan yang lainnya rahimahullah taala mengatakan ketika kita bangkit dari rukuk, ya kita kembali kepada sedekap. Ya, ini meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana waktu kita berdiri di awal. Karena itulah berdiri di dalam sholat, ya, maka sama dengan berdiri di awal tadi. Ada pendapat yang kedua, dan pendapat yang ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain, mengatakan kalau seandainya, kalau kembali itu adalah tidak perlu bersedekap, tapi kita luruskan tangan kita, karena tidak ada keterangan dari para sahabat Nabi SAW yang menyebutkan Nabi SAW kembali bersedekap ketika bangkit dari bangkit dari ruku. Ala kulli hal, ini pendapat yang secara dalil ya adalah sama kuat ya, bukan berarti boleh ini dan itu, pasti mesti salah satu dari pendapat ini yang benar. Cuman karena kedua-dua keterangan dari pendapat tersebut bersandar kepada dalil yang kuat, maka selama orang yang berpegang dengan salah satu pendapat, dia merujuk dan membaca keterangan dengan dalilnya, dan dia mengikuti dalil, bukan semata-mata mengikuti ulama yang dikaguminya, maka boleh dia melaksanakan. Ya, secara pribadi saya sendiri menguatkan pendapat yang kedua, pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, karena keterangan dari para sahabat tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika i'tidal, ya kembali bersedekap, ini yang cenderung saya sendiri mengikutinya, meskipun pendapat yang pertama juga adalah pendapat yang punya sisi pandangan dalil yang sangat kuat. Oleh karena itu dalam masalah ini kita belajar dan berusaha untuk mengikuti mana yang kita anggap lebih kuat berdasarkan dalil di antara dua pendapat tersebut. Kemudian yang pertanyaan ketiga, masalah menggerak-gerakkan jari. Menggerak-gerakkan jari ini pendapat yang terkuat insya Allah, ini adalah pendapat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW meskipun tidak terus dilakukan oleh beliau. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam dari sahabat Al-Wa'il Ibn Hujar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada salah seorang rawi yang terpercaya dan kuat terkenal dengan ketelitiannya yang bernama Zaidah Ibn Qudamah, dalam riwayatnya dia menyebutkan tambahan bahwa Wa'il Ibn Hujar mengatakan waraaituhu yuharrikuha, aku melihat Nabi SAW menggerak-gerakkan jarinya. Maka ini menunjukkan tambahan ini adalah tambahan yang kuat, karena Imam Zaidah Ibn Qudamah terkenal dia tidak akan menulis sebuah hadis kecuali sudah didengarnya 3 kali, menunjukkan ketelitiannya. Orang yang seperti ini tidak akan mungkin kita katakan riwayatnya, tambahannya adalah tambahan yang lemah, apalagi asalnya menggerak-gerakkan tidak bertentangan dengan menunjuk. Cuman kita katakan Nabi SAW tidak terus-menerus melakukannya, karena riwayat-riwayat dari sahabat yang lain tidak menyebutkan keterangan ini. Berarti yang paling sering Nabi SAW menunjuk tanpa menggerakkannya, tapi kadang-kadang beliau juga menggerakkannya. Demikian pendapat yang terkuat insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk ibu di Tanjung Enim tadi, bisa difahami dengan baik dan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Kota Islam azanillah wa yakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan kami masih angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Ana di Riau. Ibu Ana di Riau, silakan Ibu Ana. Mau tanya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang belum mengerti tentang sunnah, sementara kita sendiri juga masih labil, misalnya dengan orang tua gitu, sementara beliau apabila kita berada di lingkungan beliau, kita terpengaruh dengan cara hidup beliau. Cukup jadi mana? Sementara kalau kita tidak pulang gitu, tentu beliau merasa apa pula gitu. Ya, baik Ibu Ahmad, terima kasih Ibu Ana, pertanyaannya cukup. Ya. Gimana Pak? Ya, cukup pertanyaan Bu ya. Terima kasih ya, banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiki. Ya, pertanyaan bermanfaat dari Ibu Ana tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan, menjaga beliau serta kita semua dalam kebaikan. Ya, pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapi keluarga kita yang belum paham sunnah, sementara kalau kita juga terlalu dekat, kita akan terpengaruh. Ya, makanya pertama kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatkan diri kita. Kuatkan diri kita, tetap belajar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menghadiri majelis ilmu semampu yang kita lakukan, ya. tetap kita berusaha untuk berpegang teguh dengan kebaikan. Kalaupun ada ajakan atau kita butuh untuk gabung dengan keluarga kita dan memang kita harus lakukan ini dalam hal-hal yang tentu tidak bertentangan dengan agama, maka kita pilih dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam urusan agama. Tetap tidak boleh kita mengikuti ada yang dakwai atau ceramah yang kita dengarkan akhirnya kita berubah, ya. Maka kita pun juga perlakukan mereka seperti itu. Jangan ikuti mereka dalam kesalahan. Makanya kita semangat mendakwai keluarga kita supaya nanti kita juga punya teman yang bisa sama-sama, ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menasihati untuk menguatkan diri kita. Ala kulli hal, kalau ada ajakan-ajakan kepada keluarga, jangan lakukan hal-hal yang melanggar. Katakan kepada mereka bahwa urusan agama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ikuti terus, lama-lama kita diajak dan terus memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar tadi. Tapi kalau kita sudah bersikap dari awal dengan minta pertolongan kepada Allah, kemudian jelaskan dengan tegas bahwa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama, saya tidak ingin ikuti, maka mereka akan menghargai prinsip kita. Insya Allah, yang jelas, kita jangan larut, kita sudah dapatkan hidayah yang demikian berharga, jangan sampai kita melakukan sebab-sebab yang menjadikan hidayah tersebut tercabut dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fika atas jawaban yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz, yang ditanyakan oleh Ibu Ana, dan mudah-mudahan Ibu Ana dapat memahami dan benar-benar atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ustaz, kami akan pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Ustaz saya telah hijrah, dan hijrahnya saya meninggalkan jualan online. Karena dengan jualan online waktu saya terbuang dengan sia-sia. Saya lebih memilih waktu menuntut ilmu agama Islam dibandingkan dengan jualan online. Apakah meninggalkannya saya usaha jualan online ini termasuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari seorang saudara kita, ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan antum dan kita semua dalam hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Pertanyaan tadi bahwa beliau ini berusaha untuk meninggalkan waktunya yang tersia-siakan dengan banyak melakukan aktivitas jual beli online. Kemudian dia berhijrah untuk hanya menuntut ilmu saja. Kita katakan bahwasanya sikap ini benar, karena bagaimanapun keutamaan menuntut ilmu lebih utama, lebih mulia. Cuman tadi perlu dilihat dulu apakah Anda saat ini orang yang memang butuh untuk bekerja. Siapa tahu mungkin Anda punya keluarga dan Anda misalnya seorang laki-laki yang bertanggung jawab menafkahi keluarga. Maka tentu ketika antum meninggalkan misalnya usaha online, jual beli online karena banyak menyita waktu, antum harus punya pekerjaan di tempat yang lain tentu saja. Ya. Kalau antum bisa dapatkan usaha lain yang lain yang alhamdulillah bisa mencukupi keluarga dan juga bisa menuntut ilmu, maka ini yang terbaik. Kemudian kalau seandainya antum adalah orang yang belum butuhkan untuk mencari nafkah karena masih dibiayai keluarga, atau mungkin seorang akhwat ibu rumah tangga yang dia harusnya suami yang menanggung dia kebutuhannya, maka alhamdulillah dengan menuntut ilmu tentu lebih baik, karena kita tidak membutuhkan misalnya tambahan tersebut karena kita tercukupi, maka lebih baik kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, menuntut ilmu agama untuk menguatkan diri kita, menjadi sebab bekal kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, yakni suami dan anak-anak kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan kembali Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita. Ustaz, bagaimanakah untuk mendatangkan hati yang khusyuk, di mana saya sudah sering menuntut ilmu tapi tidak masalah ada getaran di hati, seakan-akan hati menjadi hampa dalam beribadah. Bagaimana caranya agar kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khusyuk? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau dan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan meraih kebaikan-kebaikan khusyuk dalam beribadah, ya. Pertama, masalah khusyuk ini adalah di antara buah yang termanis dan terindah dari iman. Kan semakin sempurna dengan semakin kita menyempurnakan iman. Khusyuk adalah disepakati oleh para ulama seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asluhu fil qalbi wa thamratuhu 'alal jawarih. Asalnya adalah amalan hati yang kemudian terpancar buahnya pada anggota badan. Jadi khusyuk itu harus kita akan capai harus dengan menyempurnakan atau menguatkan iman di hati kita. Yaitu dengan kita semakin mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Sebenarnya pembahasan ini sudah pernah juga saya jelaskan dalam salah satu kajian di Rojak TV atau dari Rojak dulunya tentang mengenai meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Jadi khusyuk ini adalah ketundukan hati kita ketika kita semakin mengenal zat yang kita ibadahi dalam salat kita, dalam ibadah-ibadah kita. Zat yang kita sembah dalam ibadah kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin besar, semakin mengenal keagungan dan kebesaran Allah, otomatis hati kita akan tunduk. Dengan inilah kita akan khusyuk kepada Allah. Kalau kita semakin mengenal keindahan Allah, sempurnanya rahmatnya, kita akan semakin cinta kepada Allah. Waktu kita menghadapnya, kita sementara kita kurang dalam mensyukuri nikmatnya, menjadikan hati kita malu. Waktu kita menghadap Allah dalam keadaan kita malu, dengan inilah kita meraih khusyuk. Jadi ini makna khusyuk yang lahir dari dengan sebab kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala sampai menyimpulkan, "Wa man kana billahi a'rafa kana lahu akhsha." Barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan semakin khusyuk ketika beribadah kepadanya. Maka ini kesimpulan dari makna khusyuk asalnya di hati. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita tentang cara untuk meraih khusyuk dengan melakukan amalan-amalan anggota badan untuk menyempurnakan khusyuk kita. Contohnya misalnya dalam salat kita pahami zikir yang kita baca, bacaan Al-Qur'an dan doa, karena ini akan membantu hati kita, pikiran kita untuk konsentrasi. Di dalam salat kita berusaha menjauhkan hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Jangan sholat di depan sesuatu yang bisa mengganggu pikiran kita, ya hal-hal yang bergambar atau hal-hal yang akan menyibukkan pikiran kita. Itulah sebabnya dalam sholat kita diperintahkan atau dianjurkan memakai sutroh sebagai pembatas, supaya kalau pandangan kita terbatas, maka pikiran kita pun akan terbatas, tidak akan memikirkan hal-hal yang, karena pandangan mata manusia ketika melihat sesuatu, hatinya pasti akan memikirkan. Itu yang menjadikan manusia tidak khusyuk. Banyak hal-hal yang diterangkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum mau cari, ya penanya ini mau cari, saya punya tulisan yang berjudul Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khusyuk dalam Ibadah. Ada penjelasan rinci tentang masalah kiat meraih khusyuk, bisa dicari di internet ya, di website-website Islam. Mungkin di Muslim or ID juga ada, mungkin di website Ana juga, manisnyaiman.com, atau cari saya di YouFit ya, mungkin akan dapatkan judul tulisan tentang masalah meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam sholat dengan perinciannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, ufik barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri perjumpaan ini, kami silakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Iya, barakallahu fikum. Jadi pembahasan yang tadi kita kaji mengenai hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya demikian agung, dan maknanya pun bukan sesuatu yang asing dalam kajian-kajian kita. Jadi kita bersyukur ya, kita mengikuti kajian-kajian sunnah ini ternyata mendidik hati kita, melatih jiwa kita, utamanya yang berhubungan dengan iman kita, untuk menyempurnakan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka inilah satu nikmat yang kita syukuri. Wallahi ini adalah nikmat yang lebih besar dari apapun dari urusan dunia kita. Maka kita jaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya, terus berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan istiqamah di atas menuntut ilmu, di atas kecintaan kepada pembahasan-pembahasan agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan ini, mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami cukupkan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.